Apa itu ahlul bid'ah wal ahwa? Orang yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah masih dibagi. Iya, orang yang tidak mencocoki Quran atau Sunnah masih dibagi sekian. Ada orang yang enggak mencocoki karena enggak ngerti, belum tahu. Ada yang enggak mencocoki karena terpaksa. Ada yang tidak mencocoki karena, yang mana itu yang ahlul ahwa? Mana ada orang yang enggak tahu sehingga enggak cocok dengan Quran dan hadis karena enggak ngerti. Apa itu ahlul ahwa juga? Tambah sedikit lagi satu kalimat. Lebih mementingkan. Kalau yang tidak tahu, ini maklum. Orang yang terpaksa juga lah, maklum. Tapi orang yang bukan tidak tahu, bukan terpaksa, tapi lebih mementingkan hawa nafsunya. Gampang semuanya. Orang yang lebih mementingkan hawa nafsunya daripada Quran dan Sunnah. Sehingga disampaikan hadis dan Quran akan dia tolak. Karena lebih mementingkan pikirannya sendiri, pemahamannya sendiri. Ahlul bid'ah juga sama. Yang dimaksud adalah ahlul ahwa. Ada ulama yang berkata, aku ingin antara aku dengan mereka itu ada dinding dari besi atau benteng dari besi. Siapa itu? Fudail ibn Iyad. Barakallahu fiikum. Aku bisa duduk bersama Yahudi dan Nasrani, tapi tidak bisa duduk bersama mereka. Ahlul ahwa. Apa sebabnya? Sayyid. Karena Yahudi dan Nasrani bahayanya tampak jelas. Sedangkan ahlul ahwa tersamar. Tapi apakah menyimpulkan? Anta. Apakah dari kalimat tadi menyimpulkan bahwa Yahudi dan Nasrani dengan ahlul ahwa lebih jahat ahlul ahwa dan lebih jelek ahlul ahwa? Menjib. Kalau lebih berbahaya, na'am. Memang lebih berbahaya mereka. Ahlul bid'ah lebih berbahaya karena tidak jelas. Ini jelas. Tetapi kalau lebih jelek, ya kafir lebih jelek. Selama dia belum kafir, masih punya keislaman, maka dia tentunya jelas di atas orang-orang kafir. Lebih ringan daripada orang kafir. Tetapi kalau lebih berbahaya, na'am. Lebih berbahaya. Sesuatu musuh yang jelas dengan musuh yang tersamar, lebih bahaya musuh yang tersamar. Nah, hati-hati. Bedakan antara keduanya. Kalau pertanyaannya, mana yang lebih berbahaya? Mana yang lebih membuat fitnah? Ahlul bid'ah. Tetapi kalau dikatakan mana yang lebih jelek, ya kekafiran jelas lebih jelek. Nah, barakallahu fiik. Tetapi namanya ahlul bid'ah, ahlul ahwa, orang yang lebih mementingkan hawa nafsunya daripada Quran dan Sunnah, lebih mementingkan pikirannya sendiri daripada Quran dan Sunnah, mereka mengarah kepada kekafiran. Sehingga dengan kekafiran itu sedang mengikuti, mengejar. Suatu saat akan sampai kepada kekafiran. Ini ahlul ahwa. Kalau dia sudah berani menolak ayat dan Quran hanya karena membela hawa nafsunya sendiri, maka tunggu. Tunggu, suatu saat dia akan mencapai kekafiran. Syiah yang ekstrim sudah kafir, keluar dari Islam. Walaupun Syiah yang ringan, Syiah Zaidiyah, hanya menyatakan menurut saya Ali lebih utama daripada Abu Bakar. Itu sudah bid'ah dalalah, sudah menentang 12.000 para sahabat. Tetapi yang ekstrim sudah kafir, keluar dari Islam. Yang menyatakan bahwa para sahabat demikian dan demikian, padahal Allah dan Rasulullah memuji para sahabat, mereka mencerca para sahabat. Apalagi yang lebih ekstrim lagi menyatakan Ali yang harusnya jadi nabi, lebih kafir lagi. Apalagi menyatakan mestinya Ali lah Tuhan kami, kata mereka. Lebih kafir lagi. Demikian pula kaum sufi yang tadinya hanya bid'ah-bid'ah, karena lebih mementingkan perasaannya daripada Quran dan Sunnah, maka ujung-ujungnya apa? Kafir menyatakan aku menyatu dengan Tuhanku. Berarti semua kebid'ahan dan kesesatan mengarah kepada kekafiran. Ini disebut oleh para ulama dengan al-bid'ah baridul kufri. Al-bid'ah, kebid'ahan, baridul kufur, jembatan kepada kekafiran. Jembatannya kepada kekafiran. Sehingga jangan heran kalau ucapan-ucapan para ulama tentang mereka sangat kerasnya. Jangan duduk bersama mereka, jangan bergaul dengan mereka, Jangan dengarkan ucapan mereka. Aku bisa duduk dengan orang Yahudi dan Nasrani, tapi aku tidak bisa duduk bersama mereka. Dan seterusnya, karena bahayanya sangat mengerikan. Semuanya menjebatani manusia kepada kekafiran. Baik, kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Bab at-tahdir at-tahdirus salaf min mujalasati ahli al-bid'i min ashkhas bi'ainihim wa dhikri asma'ihim wa lam yaraw dhalika ghibatan. Tahdirus salaf, peringatan para salaf salih, para ulama dari kalangan salaf, peringatan dari mereka untuk jangan duduk-duduk bersama ahlul bid'ah. Wa min ashkhasin bi'ainihim, dan juga duduk-duduk bersama orang-orang tertentunya dari mereka. Apa perbedaan yang pertama dengan kedua? Kalau yang pertama, ahlul bid'ah secara ammah, tinggal kita bicara hati-hati dari ahlul bid'ah, jangan duduk bersama ahlul bid'ah, dan seterusnya. Tetapi kalau kedua, itu ashkhas bi'ainihim. Jangan kamu duduk dengan si fulan, fa'innahu syi'i rafidhi. Jangan kamu duduk dengan si Alan karena dia sufi khabith. Jangan duduk dengan si fulan karena dia adalah mubtadi undal, dan seterusnya. Yang demikian adalah ashkhas bi'ainihim, disebutkan nama-nama mereka dan bahaya-bahayanya. Wa dzikri asma'ihim, dan boleh menyebutkan nama-nama mereka. Wa lam yaraw dzalika ghibah, dan mereka para salafus saleh tidak menganggap yang demikian sebagai ghibah. Itu bukan ghibah. Dinukilkan pertama ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yakhruju min dhidhi hadza qaumun, akan keluar dari punggung orang ini ta'yin atau bighairi ta'yin. Tertentu orangnya atau tidak tertentu? Tertentu. Bahkan kalimat hadza itu isyarat yang lebih jelas daripada nama. A'raf, lebih ma'rifah daripada sekedar nama. Akan keluar dari punggungnya si Muhammad. Muhammad yang mana? Masih banyak Muhammad. Akan keluar dari punggungnya Hasan. Hasan yang mana? Masih banyak Hasan. Tetapi kalau akan keluar dari punggungnya orang ini, ditunjuk orangnya, tidak mungkin akan difahami orang lain. Sudah jelas orangnya tertentu. Siapa yang dimaksud? Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah, yang disebut oleh para ulama bahwa dia adalah seorang munafik, yang ketika munafik ini melihat Rasulullah SAW membagikan bagian pembahasan perangnya, yang terbanyak diberi adalah orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan Quraisy, maka orang ini marah kepada Nabi, melotot matanya, keluar urat lehernya, dan kemudian mengatakan, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad berbuat adillah kamu. Maka Rasulullah pun mengatakan, faman ya'dil, siapa lagi yang akan adil kalau tidak adil Allah dan Rasulnya? Kalau Allah dan Rasulnya tidak adil, siapa lagi yang akan adil? Ini kalau Rasul saja dituduh tidak adil, terus siapa yang adil kalau begitu? Qul inna a'udzubikumullah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, yakhruju min dhidhi hadza, akan keluar dari punggung orang sejenis ini satu kaum yang sholatnya mengalahkan sholat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian, tetapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya, masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Lau adraknahum, kalau aku sempat menemui mereka, laqatalnahu, sungguh aku akan perangi mereka, qatla'ah di dua ihram, aku akan bantai mereka seperti dibantainya kaum 'Ad dan kaum ihram. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini tahdzir atau bukan tahdzir? Tahdzir. Ta'yin atau biduni ta'yin? Ta'yin, disebutkan ini orang ini akan keluar dari orang yang kayak gini ini. Qul inna a'udzu billahi minasy syarril fatih. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan kalau memang diperlukan karena bahaya orang itu sangat jelas dan bahayanya sangat mengerikan, maka tidak mengapa disebutkan ini orang ini yang akan menyesatkan umat, atau orang ini yang akan keluar nanti dari punggungnya kaum yang begini, yang begini, yang begini. Digambarkan betapa jeleknya kaum yang keluar dari model manusia seperti itu. Yang kedua, ucapan Rasulullah SAW, bi'sa akhul ashirah, bi'sa akhul ashirah. Rasulullah SAW dengan Aisyah ketika duduk, ada seorang yang datang. Rasulullah menyatakan, sungguh ini orang yang paling jelek dari kaumnya, dari keluarganya. Kemudian datang ke rumahnya. Maka Rasulullah SAW menyambutnya dan menyatakan demikian-demikian dengan senyum. Ketika orang itu pergi lagi, Aisyah tanya, ya Rasulullah, kok tadi ketika dia datang kau mengatakan kaita wa kait, mengatakan begini dan begitu. Tapi ketika datang, engkau sambut dengan baik. Wahai Aisyah, kata Nabi, orang yang paling jelek adalah orang yang dijauhi oleh manusia karena takut dari fuhsyihi, takut dari kejelekan akhlaknya. Maka aku sambut sebagaimana akhlaknya seorang muslim, ahlan wa sahlan. Ini juga kalimat bi'sa akhul asyirah, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang ini orang yang jelek di keluarganya. Qul inna a'udzubikumullah, kalau diperlukan, kalau ada maslahat kebaikan dalam masalah din untuk disebutkan, sebutkan. Agar kamu jangan mencontoh dia dan kamu jangan beralasan dengan dia. Simpulan aja begitu, ini orang justru yang paling jelek di kaumnya atau orang yang paling jelek di keluarganya. Jadi jangan beralasan dengan dia, apa dia orang yang jelek. Bisa aku lasyir. Qul inna a'udzubikumullah. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, man ahabba an yukrim dinahu falyatazil mujalasata ashabil ahwa fa inna mujalasatahum alsaq minal jarab. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, menyatakan siapa yang suka untuk memuliakan agamanya dan menjaganya, karena memuliakan agama maknanya menjaga agamanya. Falyatazil mujalasata ashabil ahwa, maka hendaklah dia berhati-hati menghindari, jangan duduk dengan ashabul ahwa. Sudah sebutkan tadi ashabul ahwa oleh kalian. Apa itu ashabul ahwa? Orang yang lebih mementingkan hawa nafsunya daripada dalil-dalil, daripada hujjah-hujjah. Orang yang demikian ashabul ahwa namanya. Sehingga hindari dia. Lah apa perlu, enggak perlu nasihati Ustaz? Apa definisinya ahlul ahwa? Orang yang lebih mementingkan hawa nafsunya daripada dalil. Makanya bagaimana bisa dinasehati? Kamu sampaikan hadis, kamu sampaikan ayat, dia akan tolak dengan kalimat tapi menurut saya, kan begitu. Orang yang seperti ini sudah sulit untuk dinasehati. Sehingga ahlul ahwa itu dihindari. Sehingga ketika ditanyakan oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani tentang seseorang yang demikian dan demikian, berbuat sesuatu yang jelek atau berpemahaman dengan jelek, bagaimana sikap kita terhadap mereka? Jawabannya dua kemungkinan. Imma jahilun fayu'allam wa imma mubtadi'un fayuhadzar. Ada dua kemungkinan. Kalau dia bodoh ya diajari. Kalau dia mubtadi' ya dihindari. Kalau dia bodoh diajari, kalau dia mubtadi dihindari. Kalau dia bodoh belum tahu, belum ngerti, memang perlu kita ketahui, perlu kita ajarkan, perlu kita beritahu, perlu kita nasihati, perlu sampaikan dalil-dalil. Kalau memang urusannya belum tahu. Tetapi yang sedang kita bahas bukan itu. Yang kita bahas jenis yang kedua, mubtadi ondal, yang lebih mementingkan pikirannya sendiri, pendapatnya sendiri daripada hujjah, daripada dalil-dalil. Kamu sampaikan hadis apapun akan ditolak oleh mereka. Walaupun muttafaqun alaih, walaupun mutawatir sekalipun, akan ditolak. Demikian pula kalau sampaikan ayat apapun, akan ditolak. Kalau ditolak lafadznya mereka tidak berani, masa menolak Al-Quran, mereka akan menolak maknanya. Tapi maknanya bukan begitu. Maknanya begini, disesuaikan dengan akal pikirannya, disesuaikan dengan hawa nafsunya. Sehingga orang yang demikian tidak bisa dinasehati. Yuhadzar, dihindari. Qul inna a'udzubikum Allah. Qala kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, fa inna mujalasatahum alsaq minal jarab, karena duduk dengan mereka itu akan melekat penyakitnya lebih daripada penyakit jarab. Seperti penyakit kusta atau sejenisnya. Nah. Demikian dinukilkan ucapan Ibnu Mas'ud oleh Ibnu Wadhah. Rahimahullah. Yang keempat ucapan Abdullah bin Abbas. Ucapan pertama, kedua tadi ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ya khuruj min di'i hadha, itu dalam Bukhari. Demikian pula bi'sa akhul asyirah juga dalam Bukhari. Yang keempat ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. La tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kalian bermajlis dengan ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, karena sesungguhnya bermajlis dengan mereka akan mumridatun lil qulub, akan membuat penyakit bagi hati. Jangan duduk dengan mereka, dengan ahlul ahwa, karena duduk dengan mereka, bermajlis dengan mereka, ngobrol dengan mereka, akan membuat penyakit. Akan ketularan syubhat. Maka jangan kulakan syubhat. Hati satu menit, jangan duduk. Sudah kita kisahkan seorang pemuda yang terbawa dengan tokoh-tokoh Qadariyah, yang ketika ditangkap 30 orang, ada remaja satu. Semuanya tokoh-tokoh yang layak untuk dihukum. Kecuali satu ini. Rasa-rasanya tidak mungkin masih muda belia. Ditanya, kenapa kamu kok ikut dengan mereka? Dijawab, aku duduk cuma sekali. Enggak sengaja di bawah pohon. Ternyata mubtadi'. Tiba-tiba satu menit berubah dia jadi Qadariyah. Iya ya, berarti enggak mungkin Allah menakdirkan. Ngobrol sebentar, langsung menyimpulkan berarti tidak mungkin Allah menakdirkan. Mengingkari takdir. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan sekian banyak kejadian-kejadian seseorang yang katanya mau menasehati. Oh, enggak bisa. Saya harus nasihati mereka. Berangkat ke sana. Kamu mubtadi' dhal ahlul ahwa. Dan tidak balik dia kecuali sudah menjadi murji'ah. Yang menasehati seorang murji'ah. Dia murji'ah. Kamu jangan ke sana. Oh, saya mau nasihati. Nasihatnya gurunya enggak didengar. Dia pergi dan dia kembali dalam keadaan sudah menjadi murji'ah. Ternyata mereka juga punya dalil dan ternyata mereka dalilnya juga kuat. Sudah menjadi murji'ah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Abdullah bin Abbas, jangan duduk dengan mereka. Karena duduk dengan mereka itu membuat penyakit. Kita takut duduk dengan orang yang memiliki penyakit lepra atau penyakit yang menular. Kita khawatir. Jangan sampai Allah menakdirkan kita sakit dengan sebab karena kita dekat-dekat orang yang berpenyakit. Padahal itu penyakit dunia, penyakit kulit, penyakit yang ringan. Kalau dibandingkan dengan penyakit hati, penyakit kesesatan. Yang kalau orang itu berbicara, bukankah, berarti, sepertinya masuk akal. Sepertinya masuk akal. Dan kalian akan menyatakan, iya ya, begitu. Padahal tidak bawa ayat, tidak bawa hadis, tetapi memakai berbagai macam retorika, ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu bolak-balik kata, sehingga kamu kemudian berkata, iya, sepertinya benar. Sangat masuk akal. Sangat masuk akal, tapi tidak masuk hati. Sangat masuk akal tapi sama tidak cocok dengan Quran was sunnah. Qul inna a'udzu sangat masuk akal tapi akal mereka, akal yang tidak kenal iman, akal yang tidak kenal Quran was sunnah. Yang kelima ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. La tujali sahib hawa fayaqdhifu fi qalbika ma tattabi'u alayhi fatahlak aw tukhalifuhu fayumrid qalbak. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, jangan kau duduk dengan pengekor hawa nafsu. Karena bisa jadi dia akan melemparkan ke hatimu apa yang kemudian kau ikuti dan kau binasa. Atau engkau menyelisihinya dan engkau sakit hatinya. Ada dua kemungkinan, kedua-duanya jelek. Kamu terbawa jelek, tidak terbawa pun jelek. Hati-hati jangan salah paham. Masa gak terbawa kok jelek saat begini maksudnya. Kamu terbawa dengan fitnahnya, kamu sesat, binasa, dan itu jelek. Kamu tidak terbawa pun, kamu sakit hati. Pulang dalam keadaan jengkel. Iya kan? Misal, kamu duduk di majlisnya Syiah Rafidhah. Kemudian menyatakan bahwa Ali adalah yang semestinya menjadi Rasul. Bahkan banyak yang disembunyikan oleh Ahlus Sunnah. Ternyata Ali itu yang akan menghisab manusia. Ali itu yang akan memberikan pada mereka pahala surga. Dan Ali yang akan mengadab mereka di neraka. Terbawa enggak kira-kira kita? Astaghfirullahaladzim. Wawur. Astagfirullah, astagfirullah. Kamu pergi dalam keadaan marah. Bagaimana hatimu? Jengkel atau tidak jengkel? Sakit atau tidak sakit? Sakit. Apalagi berdiri dia, berbicara dan mencaci maki sahabat-sahabat yang mulia, mencaci maki Abu Bakr, wa Umar, wa Utsman, dan mencaci maki Aisyah dan Ummahatul Mukminin, dan mencaci maki sekian para sahabat. Sakit atau tidak sakit hati kalian? Kalian pergi dalam keadaan jengkel, dalam keadaan hati kalian betul-betul jengkel yang sangat sudah tidak terbayangkan betapa sakitnya hati kita karena orang yang kita cintai. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang dicintai oleh seluruh kaum muslimin ahlus sunnah ternyata dicaci maki oleh mereka. Sakit hatinya. Artinya kamu terbawa itu mengerikan, tidak terbawa paling tidak hati kamu sakit. Ngapain kamu mendengar kalimat-kalimat yang menyakiti hatimu? Ngapain kamu duduk untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang menyayat-nyayat hatimu sendiri, yang membuat kamu jengkel, yang membuat kamu marah, yang membuat kamu dapat PR? Khonibrin a'azakumullah. Ima terbawa sesat, wa ima sakit hati. Ini kata Hasan al-Basri. Jangan kamu duduk dengan mereka. Karena kalau kamu duduk dengan mereka, ima kamu terbawa dengan mereka, wa ima kamu sakit hati. Sakit hati. Qala al-Hasan ibn Sirin. Ibnu Sirin berkata Al-Hasan dan juga Ibnu Sirin rahimahullah, la tatujalisu ashabal ahwa'i wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Jangan kalian bermajlis dengan ashabul ahwa, para pengekor hawa nafsu yang lebih mementingkan hawa nafsunya sendiri, pikirannya sendiri, perasaannya sendiri daripada dalil-dalil Quran dan Sunnah. Hati-hati. Wala tujadiluhum, dan jangan berbantahan dengan mereka. Jangan berbantahan dengan mereka. Wala tasma'u minhum, dan jangan dengar dari mereka ucapan mereka. Baik, yang pertama dudukan mereka sudah dibahas ya, akibatnya. Yang terakhir, la tasma'u, jangan mendengar, juga sudah dibahas. Kalau mendengar akan termakan syubhat atau paling tidak sakit hati. Tapi sekarang yang kedua, wala tujadiluhum, tidak boleh berdebat dengan mereka. Sebabnya kenapa? Kalau berdebat kan kita bisa menerangkan hujah-hujah kita kepada mereka. Hah? Kira-kira kenapa kok mereka para ulama seperti Ibnu Sirin dan juga Al-Hasan Basri rahimahumullah menyatakan la tujadiluhum, jangan berbantahan dengan mereka. Berbantahan berbeda dengan kamu membantah. Berbeda. Kalau kamu membantah, kamu tulis bantahan, sampaikan. Atau kamu sampaikan bantahan kamu pada mereka, selesai. Tetapi kalau berbantahan artinya ketemu. Berdebat. Kamu menyampaikan argumen kamu dan mereka menyampaikan argumen mereka. Artinya ada saat-saat di kala mujadalah tadi kamu harus mendengarkan mereka, kan begitu? Kata moderatornya, silakan Bapak wakil dari pihak Syiah berbicara. Kamu harus dengar, kan begitu? Dua jam ya, dua jam harus dengar. Oh, tapi Pak, tidak boleh bicara, kata moderatornya. Ini kesempatan dia berbicara. Biarkan sampai selesai. Waduh. Na'udzubillah minasyubuhat, kita berlindung kepada Allah dari syubhat-syubhat yang sangat berbahaya. Baik, setelah mendengar 2 jam atau 1 setengah jam atau berapa menit penyakit-penyakit dari Syiah, dan siap kamu bantah. Silakan Bapak berbicara. Dia berbicara. Oh, kitab dan sunnah, dalil Quran, hayat dan sunnah. Selesai. Silakan dari Syiah berbicara lagi. Itu kan Quranmu. Sedangkan kami punya Quran Fatimah yang dikumpulkan ahli-ahli bait yang lebih lengkap dari Quranmu 3 kali lipat. Itu semua ucapanmu buyar, enggak ada apa-apanya. Iya kan? Nah, ternyata Qurannya Quran palsu yang kamu bawa menurut Syiah. Kemudian ulama yang dibawanya, riwayat-riwayat dalilnya, hadis-hadisnya itu kan diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat yang mereka itu munafik. Para sahabat-sahabat yang mereka itu pengkhianat, merebut hak Ali. Para sahabat-sahabat yang mereka begini-begini bercerca habis. Terus Qur'annya runtuh, hadisnya runtuh. Apa manfaat kamu berbicara pada mereka? Wallahi la yanfa', wallahi la yanfa', wallahi la yanfa'. Tidak bermanfaat. Sehingga kalau ada yang datang mau berbicara pada diskusi, kata Syekh Al-Albani, sebentar, sebelum kita berbicara yang lebih jauh, peganganmu apa? Kalau dijawab Quran dan Sunnah, masih ada pertanyaan lagi. Kalau kita berbeda pendapat terhadap pemahaman dalam Quran dan Sunnah, siapa rujukan kita? Kalau dijawab para sahabat, cocok. Kalau dijawab, oh, kalau gitu kita dengan akal, tidak bisa. Kenapa? Para sahabat adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah dan Rasulullah dalam Quran dan Sunnah. Maka dalam rangka kita mengikuti Quran dan Sunnah, kita ikuti orang yang dipuji oleh Allah dalam Quran dan oleh Rasul dalam Sunnah. Kan begitu? Sehingga dudukan dulu rujukannya. Kalau rujukannya berbeda, ngapain kita duduk diskusi dengan mereka? Ngapain berbantah-bantahan dengan mereka? Ngapain kita berdebat dengan mereka? Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, kata Al-Hasan Al-Basri, kata Ibnu Sirin, la tujadiluhum, enggak perlu berbantahan dengan mereka, enggak perlu. Kamu mendengarkan subat-subat mereka sangat sangat rawan, sangat berbahaya. Karena biasanya makul secara akal banyak yang terfitnah dan hati kita lemah, agama kita juga lemah, belum tentu bisa menjawab. Sedangkan ketika kita berbicara dengan mereka, mau dengan apa berbicaranya? Kalau orang itu sudah jelas lebih mementingkan hawa nafsunya daripada Quran dan Sunnah, mau kita sampaikan apapun, mereka lebih mementingkan hawa nafsu mereka. Itu ahlul ahwa. Kalimat berikutnya, ucapan Atha rahimahullah. Auhallahu ila Musa. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa alaihi salam, la tujalis ahlal ahwa fa innahum yuhadditsuna fi qalbik ma lam yakun fi. Allah mewahyukan kepada Musa alaihi salam agar engkau jangan duduk dengan para pengekor hawa nafsu, ahlul ahwa, karena sungguhnya mereka akan memberikan pada hatimu sesuatu yang tadinya tidak ada. Akan memberikan, meletakkan di hatimu sesuatu yang tadinya enggak ada di sana. Qanifidina azakumullah. Dinukilkan di dalam kitab Al-Ibanah, ucapan Atha rahimahullah. Qanifidina azakumullah. Apa maknanya yuhdithuna fi qalbik ma lam yakun fi? Apa maknanya meletakkan sesuatu dalam hati apa yang tadinya tidak ada? Kamu tadinya enggak berpikir tentang itu, tapi dengan ucapan-ucapan ahlul ahwa jadi berpikir tentang itu. Pernah terjadi atau tidak pernah terjadi pada kalian? Ya. Tadinya enggak pernah mikir-mikir tentang itu, tapi ketika duduk dengan ahlul ahwa berkata bukankah berarti dan seterusnya, kamu pulang melamun, mikir, gelisah hatinya. Pernah? Fanafina'azakumullah. Ada seorang yang ketika ngobrol dengan ahlul bid'ah dari kalangan ahlul kalam, ahlul mantik, dia berkata, bisakah Allah menciptakan yang lebih besar daripada dirinya? Kalau bisa, berarti ada yang lebih besar dari Allah. Kalau enggak bisa, berarti Allah tidak kuasa mutlak. Pulang enggak bisa tidur itu orang. Gelisah. Gelisah terus. Jadi bisa apa enggak ya? Jadi gimana? Terus ya. Ini namanya syubhat. Dan ini yang dikatakan yuhdithuna fi qalbik ma lam takun fi. Diletakkan dalam hatimu satu pikiran yang tadinya enggak pernah kamu pikirkan. Sebagaimana salafus saleh mengimani ucapan Rasulullah SAW, selesai. Adapun kaifiyah kayak apa tentang zat Allah, tidak berani memikirkannya. Tetapi dengan duduk dengan ahlul ahwa disampaikan perkara-perkara seperti itu, na'udzubillah. Alhamdulillah ketika kita baca kitab Syarah Aqidah Tahawiyah oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi terjawab. Kalau mau Allah bisa, tetapi Allah sudah menyatakan tidak akan ada dan tidak bisa ada yang lebih besar dari Allah, sehingga Allah tidak akan mungkin. Kalau Allah mau. Khonifidina azakumullah. Kau muslimin syahrumati. Ketika mereka berkata, kalau Allah mau berarti ada. Belum tentu. Iya kan? Belum tentu. Allah mau, Allah ciptakan. Tapi kalau Allah kehendaki, Allah tidak ciptakan. Selesai. Al-muhim, itu pikiran-pikiran busuk dari mereka untuk membuat manusia ragu terhadap Allah. Untuk mereka meragukan. Yang demikian masih banyak lagi dan hampir sebagian besarnya membuat kalian tidak bisa menjawab. Sebagian besarnya. Padahal bukan masalah hujah-hujah Quran dan Sunnah, bukan. Semuanya kaedah-kaedah ilmu kalam, kaedah-kaedah ilmu mantik, kaedah-kaedah yang sesungguhnya bolak-balik kalimat saja. Hanya retorika saja. Tetapi banyak membuat orang tersesat. Sehingga para ulama menyatakan jangan duduk dengan mereka. karena mereka akan melemparkan ke hatimu perkara-perkara yang harusnya tidak ada pada hatimu. Qala Mujahid rahimahullah, la tujalisu ahlal ahwa'i fa inna lahum urrah ka'uratil jarab. Kata Mujahid, jangan kalian duduk dengan ahlul ahwa'i, karena sesungguhnya mereka memiliki penyakit seperti penyakit jarab, penyakit lepra, penyakit belang, penyakit menular. Mereka memiliki penyakit yang seperti penyakit jarab. Ikhwani fillah, na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ucapan sekian dari ucapan sahabat, ucapan tabi'in, semuanya sama. La tujalisu ahlul ahwa. Dan saat itu yang namanya ahlul ahwa baru dua. Adapun sekarang sudah sangat banyaknya. Dulu baru dua. Cuma Syiah Rafidhah yang sudah muncul. Dan Khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Setiap mereka menyatakan ahlul ahwa, yang mereka maksud itu Khawarij dengan Syiah Rafidhah. Sehingga maknanya ikutilah salafus saleh, ikutilah para sahabat, jangan ikuti Khawarij, jangan ikuti Syiah Rafidhah. La tujalisuhum, jangan kalian duduk bermajlis dengan mereka. Wala tujadiluhum, dan jangan berbantah-bantahan berdebat dengan mereka. Kalau mereka diajak berdebat, mereka sudah menang satu poin. Kenapa? Mereka punya kesempatan memasukkan syubhat-syubhatnya kepada kaum muslim. Diundang untuk bicara, diskusi begitu, itu menunjukkan mereka sudah menang satu poin. Mereka berkesempatan untuk memperdengarkan syubhat-syubhatnya, tipuan-tipuannya kepada kaum muslimin. Imma mereka termakan, wa imma mereka bingung, wa imma mereka dalam keadaan sakit hati walaupun tidak termakan dengan ucapan-ucapan mereka. Maka ngapain memberikan kesempatan pada mereka, orang-orang yang akan menipu agama kaum muslimin. Adapun urrah bidham qurruhun bi'anaqil faslan wa qila bil fath al jarab. Bahwasanya urrah itu ada seperti luka yang melebar dan terus berpindah, bertambah banyak, yang dimulai di leher anak-anak unta. Dimulai di lehernya dan kemudian nanti menyebar. Sedangkan al-jarab, daun jildi. Al-jarab penyakit di kulit, seperti penyakit lepra atau penyakit belang. Sedangkan jarab, bithrun ya'lu abdanan nas wal ibil, seperti bisul-bisul yang merata pada tubuh binatang atau pada tubuh manusia. Dikatakan oleh Mujahid, jangan duduk dengan ahlul ahwa karena mereka punya penyakit tersebut. Sangat tepat ungkapan mereka. Karena untuk masalah penyakit-penyakit manusia otomatis. Melihat orang yang memiliki penyakit seperti itu, menjauh otomatis. Tetapi kenapa mereka tidak menjauh kepada orang yang berpenyakit dengan lebih berbahaya, penyakit yang lebih membinasakan? Kalau penyakit-penyakit tadi mematikan, hanya mati dunia, selesai. Tetapi kalau penyakit yang dimaksud, penyakit hawa nafsu, itu bukan hanya mematikan mereka di dunia, tetapi menyiksa mereka nanti yaumul qiyamah abadan, yaumul qiyamah dalam neraka, jahannam. Mana yang lebih mengerikan? Sakit di dunia kemudian mati, atau tersiksa dengan adab Allah dunia dan akhirat? Sehingga penyakit tadi, penyakit hawa, itu lebih mengerikan dari penyakit jarab, lebih mengerikan dari penyakit jurub, lebih mengerikan dari penyakit urrah, lebih mengerikan dari penyakit bisul-bisul tadi, atau penyakit belang tadi, atau penyakit korengan tadi. Na'udzubillah. Balagha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan yajtami' ilayhi al-ahda fanaha an mujalasatih. Sampai kepada Amir al-Mu'minin Umar bin Khattab bahwa seseorang yajtami' ilaihi al-ahdath, seseorang menyampaikan ucapan dan kumpul anak-anak muda semuanya, orang-orang yang baru ngerti, orang-orang yang baru, para pemuda-pemuda, orang remaja-remaja atau orang-orang yang polos, kumpul pada dia semuanya. Karena ucapannya enak, ucapannya kayaknya manis dan sebagainya, tetapi bukan dengan ilmu. Fanaha an mujalasatih, maka Amirul Mukminin melarang untuk bermajlis dengan orang itu. Di antaranya yang seperti ini adalah Ibn Islin. Enam. Yang kemudian Umar memukulnya dengan pelepah korma sampai berdarah kepalanya. Ditunggu sampai sembuh, dipukul lagi sampai berdarah. Setelah sembuh, dipukul lagi sampai berdarah. Sampai orang tadi berkata, ya Amirul Mukminin, kalau engkau ingin membunuh aku, bunuhlah dengan baik. Kalau engkau ingin menghilangkan setan yang ada di kepalaku, sungguh sudah hilang dari kepalaku. Aku sudah hilang pikiran-pikiran tadi. Baru dibebaskan oleh Amirul Mukminin, dilepas, tetapi masih dihubungi penguasa di daerah dia. Apa perintahnya dari Amirul Mukminin? Jangan izinkan seorang pun untuk bermajlis dengan dia. Jangan izinkan seorang pun untuk duduk bersama dia. Padahal ikhwan fillah na'azakumullah, orang itu hanya berbicara tentang kalimat-kalimat yang aneh dalam Al-Quran atau yang menurut dia tidak dipaham. Dia menebak-nebaknya. Ini apa ya? Ini apa ya? Ini apa ya? Itu sifatnya. Dilarang oleh Amirul Mukminin. Apa yang diberitahu oleh Allah melalui lisan Rasulnya, maka itu tafsirnya. Dan apa yang tidak diberitahu oleh Rasulullah SAW, aman nabihi, kita beriman dengan globalnya dan kita katakan tidak tahu pada rinciannya. Selesai. Gak perlu bertanya-tanya, kayaknya mungkin ini, gak perlu. Gak perlu memaksa-maksakan apa yang diketahui dan diberitahu oleh Rasul, ucapkan. Dan apa yang tidak diberitahu oleh Rasulullah SAW, maka ucapkanlah apa adanya dalam Al-Quran tanpa ditafsirkan maksudnya ini atau maksudnya itu. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Juga dikatakan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, fa idza kana ar-rajul mukhalatan fis sayri li ahli syarr yuhadzar minhu. Kalau seseorang mukhalatan fis sayri, bercampur dalam perjalanan bersama ahlu syar, bersama orang jelek, yuhadzar minhu, maka orang ini harus diperingatkan manusia daripadanya, harus dihindari. Siapa dihindari? Bukan hanya ahlu syarnya, orang yang terlihat bergaul bersama mereka, berjalan bersama mereka, beriring bersama mereka, maka orang ini pun dianggap sama dengan mereka, kamu pun harus menghindarinya. Lihat, sampai-sampai Ibn Taymiyyah rahimahullah dan para ulama menyatakan untuk menghindari orang yang bergaul dengan mereka, karena sama. Yang ini adalah ahlul ahwa, sedangkan yang satu, walaupun gak jelas dia golongan siapa, tapi bergaulnya dengan mereka. Cukup. Dengan teman duduknya kita sudah kenal orang ini sama dengan mereka. Dengan teman duduknya, teman ngobrolnya, teman akrabnya, kita sudah tahu siapa mereka. Khamilina azakullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka kalau bergabung dengan ahlul ahwa, maka kita pun menghindari mereka. Qala Abu Nu'aim rahimahullah, dakhala Tsauri yawm al-jum'ah fa idza al-Hasan bin Shalih ibn Hayy yusalli. Imam Tsauri pernah salat pada hari Jumat ke masjid. Dakhala yaumal Jum'ah, masuk ke masjid pada hari Jumat. Tiba-tiba di masjid adalah Hasan ibn Shalih ibn Hayy. Sedangkan Al-Hasan ibn Shalih ibn Hayy ini adalah seorang khawarij atau tokoh khawarij, sedang salat. Ketika Imam Tsauri melihat orang ini, dia menyatakan na'udzu billahi min khusyu'in nifaq wa akhadha 'alaihi fatahawwal. Kata Imam Tsauri, aku berlindung kepada Allah dari khusyuknya munafik. Aku berlindung kepada Allah dari kekhusyukan yang dibuat-buat. Ambil sendalnya, pindah. Gak mau duduk dekat-dekat orang ini. Siapa? Al-Hasan ibn Hayy. Seorang tokoh khawarij. Mungkin kita akan bertanya, kenapa Imam Tsauri kok tahu ini khusyuk-khusyuk nifak, khusyuk yang dibuat-buat. Padahal kan urusan hati. Dari mana dia tahu urusan hati? Qul inna a'udzubikumullah, yang diketahui oleh para ulama seperti Imam Tsauri rahimahullah bukan masalah hatinya, tetapi yang mereka ketahui madhabnya, madhab orang ini, madhab khawarij sudah diketahui, sudah ma'rum, sudah terkenal bahwa ini tokoh khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, yang menumpahkan darah kaum muslimin, yang memerangi kaum muslimin, yang mengkafirkan sahabat. Abu Musa Al-Asy'ari, dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib, dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Muawiyah, semuanya dikafirkan oleh mereka. Maka diangkat sendalnya sambil mengatakan, "A'udzubillahi min khusyu'in nifaq." Aku berlindung kepada Allah dari khusyuknya yang dibuat-buat atau khusyuknya seorang munafik. Yakin dibuat-buat. Sebab kalau benar-benar khusyuk yang hakiki, maka khusyuknya akan menghalangi dia untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Alaysa kadzalik? Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu akan mencegah orang dari perbuatan fahisyah dan perbuatan munkar. Orang ini sok khusyuk salatnya, tapi kelakuannya membantai kaum muslimin. Merobek perutnya seorang mulia yang saleh. Menumpahkan darahnya, merobek perut istrinya, mengeluarkan janinnya. Terus sholatnya khusyuk. Masya Allah. Ruku, sujud dengan khusyuk. Na'udzubillah min khusyu'in nifaq. Kita berlindung kepada Allah dari khusyuk yang dibuat-buat. Khusyuk yang kadzab, dusta. Kalau dia sholat khusyuk, dia pasti akan tidak berani melanggar perintah Allah dan gak berani menumpahkan darah orang-orang muslim yang beriman pada Allah. Gak akan lancang menganggap murah darahnya kaum muslimin. Itu kan gak sengaja. Saya kan maksudnya kan membunuh orang kafir. Ya kebetulan ada muslim di sana. Ya maaf saja. Kok enaknya? Kok enaknya? Di negeri mana kamu berbuat seperti itu? Di negerinya orang kafir atau di negerinya muslimin? Kalau di negerinya muslimin, muslimin kena salah kamu. Tapi kalau di negeri kafir, kamu serang mereka, ternyata ada orang muslim di sana, salah mereka. Kenapa mereka tinggal baina adhuril musyrikin? Nabi berlepas diri dari orang-orang yang tinggal baina adhuril muslim, baina adhuril musyrikin. Berlepas diri dari orang yang tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik. Yataraa narahuma, saling melihat apinya, api dapurnya. Nabi berlepas diri, aku berlepas diri dari mereka. Sehingga itu salah mereka kalau ternyata kita serang mereka, kena orang muslim tadi. Tapi kalau di negeri muslimin yang mayoritas muslimin, kemudian kamu melakukan berbagai macam perbuatan onar, peledakan dengan berbagai macam peledakan, kemudian kena muslimin, salah kamu. Terus sholatnya khusyuk, Allah, jangan pura-pura. Kadzab. Na'udzubillahi min khusyu'in nifaq. Kata beliau, kata Imam Az-Zauri, aku berlindung pada Allah dari khusyuk yang dibuat-buat. Aghadana alaihi fatahawwala. Beliau ambil kedua sendalnya kemudian pindah tempatnya. Enggak mau dekatnya si mubtadi dhal. Enggak mau dekat-dekat dengan seorang khawarij. Qala Abu Nu'aim rahimahullah. Dzakara al-Hasan ibn Shalih 'an ats-Tsauri. Faqala dzaka rajulun yara as-sayf 'ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebut Hasan ibn Shalih, ini Hasan yang tadi ya. Hasan ibn Shalih ibn Hayy. Disebut nama itu di sisi Imam Al-Thawri rahimahullah. Dukira, saya ulangi. Barangkali tadi salah membaca. Dukira al-Hasanu ibn Shalih inda Al-Thawri. Disebut nama Al-Hasan ibn Shalih ibn Hayy di sisi Imam Thawri. Apa kata Imam Al-Thawri? Faqala dhaka rajulun yaras saif. Orang itu adalah orang yang berpendapat dengan saif. Dengan pedang. Ala ummati Muhammad, terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, ini orang berpendapat bolehnya menumpahkan darah umat Islam. Orang ini berpendapat dengan pendapatnya khawarij mengkafir-kafirkan kaum muslimin dan membantai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Bishr ibn al-Harith al-Hafi, menceritakan juga masih berkait dengan orang tadi, Al-Hasan ibn Hayy atau Al-Hasan ibn Shalih ibn Hayy. Kata Bishr ibn al-Harith al-Hafi, kana Zaidah yajlis fil masjid. Zaidah rahimahullah, seorang imam, duduk di masjid menyampaikan ilmu. Wa yuhadzirun nas min ibn Hayy wa ashabihi. Dan beliau memperingatkan manusia dari bahayanya ibn Hayy. Siapa ibn Hayy? Yang tadi, Al-Hasan ibn Shalih ibn Hayy. Yuhadzirun nas min ibn Hayy wa ashabi, memperingatkan manusia dari bahayanya ibn Hayy dan sahabat-sahabat. Ini bukti Kalau para ulama memperingatkan dari bahaya Khawarij dan juga memperingatkan dari tokoh-tokoh Khawarij dan nama-nama mereka, Ibnu Hayy, Hasan Ibnu Saleh Ibnu Hayy. Kalau wakanu yarawna sayf, dan mereka itu diperingatkan bahayanya oleh Zaidah rahimahullah karena yarawna sayf, karena berpendapat bolehnya dan halalnya darah kaum muslimin. Qala Abu Salih Al-Farra rahimahullah, zakartu li Yusuf ibni Asbat an Waqi' syai'an min amril fitan. Aku sebutkan pada Yusuf ibni Asbat tentang Waqi' sesuatu dari urusan-urusan fitnah-fitnah. Faqala dzaaka yushbihu ustaduh, yani Al-Hasan ibni Hayy. Dikatakan dia itu mirip dengan gurunya, Al-Hasan ibni Hayy. Faqala, dia berkata, faqultu li Yusuf, aku katakan pada Yusuf, ma takhaf an takuna hadhihi ghibah, apakah engkau tidak khawatir kalau ini adalah ghibah, menyebut Hasan ibn Hayy dalam keadaan dia enggak ada orangnya. Maka gurunya berkata, lima ya ahmak, kenapa kau dikatakan ghibah, wai ahmak, ahmak itu bodoh atau bahkan dung, kenapa kau ghibah, kenapa khawatir ghibah wahai dung, ana khairun li haula'i min abaihim wa ummahatihim, kita justru lebih baik terhadap mereka dari bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka sendiri. Ana anhan nas an ya'malu bima ahdathu, kami memperingatkan manusia jangan beramal seperti apa yang mereka ada-adakan dari kebid'ahan-kebid'ahan. Fatattabi'uhum awzarahum, jangan sampai mereka bertambah dosa-dosa mereka. Waman atrahum kana adarru alaihim, siapa yang memuji mereka justru membuat madarat buat mereka. Perhatikan kacamata ulama yang sangat cerdas ya, masya Allah, ketika dia menyebut tentang bahayanya pemikiran Ibnu Hayy. Muridnya berkata, apakah kau khawatir kalau ini adalah ghibah? Apa engkau enggak khawatir kalau ini adalah dosa sebagai ghibah menceritakan kejelekan orang lain? Maka dijawab oleh gurunya, lima, ya ahmak, kenapa kok ghibah? Wahai orang bodoh, sungguh kita lebih menyayangi mereka daripada bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Ini kelihatannya agak janggal ketika kita lihat letterlocknya. Kita mentahdir ahlul bid'ah, kok dikatakan lebih baik kepada mereka daripada ibu-ibunya dan bapak-bapaknya. Tetapi setelah diterangkan, sangat tepat sekali ucapannya, rahimahullah. Karena aku memperingatkan manusia dari bahaya pemikiran dia. Bahaya pemikiran Al-Hasan ibn Saleh ibn Hayy. Yang kalau mereka mengikuti pemikirannya, maka Al-Hasan ibn Hayy akan mendapatkan dosa dan dosa pengikutnya. Bayangkan, semakin banyak pengikutnya semakin besar dosanya Al-Hasan bin Salim bin Hayy. Maka karena aku sayang pada mereka, aku peringatkan manusia jangan ikuti dosa dia, jangan ikuti kesalahannya, jangan ikuti fitnahnya, jangan ikuti pemikiran-pemikiran sesatnya, sehingga orang-orang tidak mengikutinya, maka dosanya dia hanya dosa dia sendiri, tidak ada tambahan dosa dari pengikutnya. Waman atrahum, sedangkan yang memuji mereka lebih jahat kepada mereka. Karena kalau memuji semakin laku fitnahnya, kesesatannya. Kalau semakin laku kesesatannya semakin banyak pengikutnya. Kalau semakin banyak pengikutnya semakin besar dosanya, dosa dia dan dosa pengikut-pengikutnya. Qanabina azakumullah, sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruhu wa wizru man amila biha. Siapa yang mengerjakan suatu yang baik kemudian diikuti, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, siapa yang sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang menyunahkan atau mengajarkan sunnah yang jelek yang diikuti oleh manusia, mengajarkan satu pemikiran yang jelek yang diikuti oleh manusia, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Pengikutnya tetap dosa, tetapi yang pertama tokoh yang mengajarkannya dosanya paling besarnya karena ditumpukan kepada dia dosa-dosa pengikutnya. maka siapa yang lebih sayang kepada mubtadi dhal tadi? Ahli sunnah atau orang yang memujinya? Ahli sunnah yang mentahdirnya atau ahlu basa-basi yang memujinya? Yang lebih sayang pada mereka justru ahli sunnah yang memperingatkan umat dari bahayanya. Maka kalau ahli sunnah memperingatkan hati-hati dari pemikiran Sayyid Qutb, karena dia memiliki pemikiran khawarij, dia menyatakan dengan pemikiran takfir, buktinya ini, jangan baca buku-bukunya dan seterusnya. Ini bukan orang yang jahat kepada Sayyid Qutb, tetapi menunjukkan bahwa beliau-beliau ini para ulama adalah sayang kepada mereka lebih daripada bapak ibunya. Bapak ibunya tidak memikirkan akhiratnya, tetapi ini para ulama memikirkan bagaimana akhiratnya, supaya jangan banyak dosanya atau supaya dosanya tidak terlalu banyak. Di stop pengikut-pengikutnya, oh jangan ikuti mereka lagi, stop. Kasihan Sayyid Qutb. Kalau semakin banyak orang yang baca bukunya dan sesat, baca bukunya sesat, semakin banyak dia dosanya, dikubur tapi dosanya terus mengalir, dosa jariah. Na'udzubillah. Kasihan. Maka wahai kaum muslimin, dalam rangka rahmah, kasih sayang untuk mereka para mubtadi undal, kita peringatkan hati-hati, jangan ikuti pemikirannya, jangan baca buku-bukunya, jangan kalian begini, jangan kalian begitu, jangan mendengarkan ucapan mereka, nanti kalian sesat. Agar mereka cukup kesalahan dia sendiri, jangan sampai menanggung kesalahan sekian para pengikutnya di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.